Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Indana hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Inna ashabil lughah yakra'un kulluhum. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang kedua dari bab man mata la yushriku billahi syai'a dakhalal jannah, yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang disebutkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dengan tiga sanad. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Imam ma'ruf, wa Abu Quraib ismuhu Muhammad ibnu al-Ala Al-Hamadani. Abu Quraib, nama beliau Muhammad ibn al-Ala Al-Hamadani, thiqatun, hafidun, kathirul hadith, rawi yang thiqah, banyak hafalan hadithnya. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Abu Muawiyah hafidun hujjah. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Abi Sufyan, dari Abu Sufyan. Talhah ibn Nafi' Al-Iskaf Al-Wasiti. Talhah ibn Nafi' Al-Iskaf Al-Wasiti, saduqun. An Jabir, dari Jabir huwa Jabir ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram al-Ansari. Jabir ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda minal mukthirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, Jabir bercerita, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, mal mujibatan, wahai Rasulullah, mal mujibatani, apa al-mujibatan? Al-mujibatan maknanya adalah seperti yang diterangkan oleh para ulama, al-khaslatani minal khairi wasyarr, dua amalan, yang satu kebaikan, yang kedua kejelekan. Allatani idza fu'ilata ihdahuma awjabat li sahibihal jannah aw awjabat lahun nar. Khaslatani minal khairi wasyarri, dua amalan, yang satu kebaikan, yang lain kejelekan. Allatani, yang apabila idza fu'ilata ihdahuma, salah satunya dikerjakan, aujabat li sahibiha al-jannah, maka pelakunya masuk ke dalam surga, atau jabat lahun nar, masuk ke dalam neraka. Pertanyaan yang singkat, tapi kalau diterjemahkan jadi panjang. Jadi yang ditanyakan oleh sahabat tadi, wahai Rasulullah, apakah ada amal kebaikan yang kalau dikerjakan masuk surga, dan apakah ada amal kejelekan yang kalau dikerjakan jaminannya neraka? Ini pertanyaan sahabat tadi. Diistilahkan dengan mujibatani, mujibatun lil jannah wa mujibatun lin nar, amalan yang memasukkan ke dalam surga dan amalan yang memasukkan ke dalam neraka. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, la yushriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Paten. Wa man mata, dan barang siapa yang meninggal dunia, yushriku billahi syai'a, dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dakhalan nar, maka wajib masuk neraka. Pada hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, semakna dengan hadis sebelumnya, hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Hanya saja pada lafaz hadisnya Jabir bin Abdullah datang dengan bentuk yang berbeda. Adanya pertanyaan dari salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga secara pasti dan amalan apa yang memasukkan ke dalam neraka secara pasti. Kemudian dijawab oleh Rasul, yang mati tidak berbuat syirik pasti masuk surga, yang mati berbuat syirik pasti masuk neraka. Sama persis dengan hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Sanad yang kedua, kita baca dulu tiga sanadnya, baru nanti kita simpulkan faedah dari hadis Jabir bin Abdullah. Waqala al-imamu Muslim rahimahullah, wa haddathani Abu Ayyub al-Ghailani Sulaiman ibnu Abdullah, dan telah menceritakan kepadaku Abu Ayyub al-Ghailani Sulaiman ibnu Abdullah, Wahajjaj ibnu Sya'ir, dan Hajjaj ibnu Sya'ir Al-Thaqafi al-Baghdadi Thiqatun Hafidun. Qala, keduanya berkata, haddathana Abdul Malik ibn Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Amr, huwa Abu Amir al-Aqdi al-Qaisi al-Basri. Abu Amir Al-Aqadi Al-Qaisi Al-Basri Thiqatun Ma'mun. Qala haddathana Qurrah, telah menceritakan kepada kami Qurrah Abu Khalid, kunyahnya Abu Khalid As-Sadusi Al-Basri. Nah, untuk Qurrah ini kalau kita simak nama lengkapnya cukup unik. Namanya Qurrah ibnu Khalid ibni Qurrah ibni Khalid. Ya, Qurrah ibnu Khalid ibni Qurrah ibni Khalid Abu Khalid As-Sadusi Al-Basri. Jadi namanya itu terulang. Qurrah punya ayah namanya Khalid. Khalid punya ayah namanya Qurrah. Lah, si Qurrah punya ayah namanya Khalid. Nah, jadi tinggal di bolak-balik, gampang hafalkannya. Kunyahnya Abu Khalid. Nah, menunjukkan boleh menamakan anak dengan nama ayahnya. Bahkan memberi nama dengan nama yang sama sekalipun boleh. Sanjidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau antum mau kasih nama yang unik, bisa dicontoh nama Qurrah ibnu Khalid rahimahullahu ta'ala. Ya. An Abi Zubair, dari Abu Zubair. Abu Zubair ismuhu Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus al-Makki. Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus al-Makki saduqun yukhti. Qala haddathana Jabir ibn Abdullah, telah menceritakan kepada kami Jabir ibn Abdullah al-Ansari Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yushriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yushriku bihi, dalam keadaan berbuat syirik, dakhalan nar, maka masuk ke dalam neraka. Qala Abu Ayyub, qala Abu Zubair an Jabir. Abu Ayyub berkata, yaitu Abu Ayyub Al-Ghailani Sulaiman ibn Ubaidillah, pada riwayat beliau, qala Abu Zubair an Jabir. Wala yadur. Baik, untuk sanad yang kedua, kalau secara makna sama dengan sanad yang pertama, hanya saja pada sanad yang kedua Rasul memberikan dengan bahasa yang berbeda. Kalau sanad yang pertama man mata, kalau pada sanad yang kedua dengan kalimat lakia, ya lakia, para siapa yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama zayati. Sanad yang ketiga. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddathani Ishaq ibn Mansur. Telah menceritakan kepada kami, kepadaku Ishaq ibn Mansur. Wa Ishaq ibn Mansur Al-Marwazi. Ishaq ibn Mansur Al-Marwazi faqihun fiqatun ma'mun, termasuk ahli fikih, fiqah terpercaya. Waluqiba, beliau biasa digelari dengan sebutan Ishaq Al-Kausaj. Ishaq Al-Kausaj. Qala akhbarana Mu'ad, dalam menceritakan, memberitakan kepada kami Mu'ad, wa huwa ibnu Hisham, yaitu Mu'ad ibnu Hisham. Wa Mu'ad ibnu Hisham ibni Sambar. Sin nun ba ra. Ya, Mu'ad ibnu Hisham ibni Sambar Al-Basri. Qala, beliau berkata, haddathani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Hisham ibnu Sambar. Hisham ibni Abi Abdullah Sambar Ad-Dastawai. Ad-Dastawai dikenal dengan Hisham Ad-Dastawai. Dastawai ini nisbah ila Dastawa, qaryatun minal ahwaz, sebuah desa kecil di wilayah Ahwaz. Ahwaz itu salah satu dari provinsi Iran. Ya, kalau sekarang masuk wilayah Iran. Ya, disebut atau dinisbahkan dengan Dastawai, padahal beliau min ahlil Basrah, orang Basrah. ya, Hisham orang Basrah, Al-Basri, tapi lebih dikenal dengan nisbah Ad-Dastawai. Dastawai itu nisbah kepada sebuah desa terletak di wilayah Ahwaz. Kalau sekarang itu masuk wilayahnya Iran. Jauh dari Basrah kan gitu ya. Wa hadhihi nisbah, nisbah ini khanibidina azani Allah wa iyyakum, diberikan kepada Hisham rahimahullah karena ada sebuah sebab. Kana yabi'u thiyab allati tujlabu minha. Hisham ini dikenal punya profesi menjual pakaian buatan dastawa. Jadi ya, pakaian buatan dastawa. Jadi memang pakaian hasana dijual oleh Hisham. Wa nusiba ilaiha. Ya. Karena demikian profesinya yang dimiliki oleh Hisham rahimahullah, sehingga dinisbahkan kepada beliau. Hisham ad-Dastawai. Bukan karena beliau berasal dari sana, tapi beliau jualan baju yang berasal dari daerah Dastawa. Paham ya? Nah. Baik. An Abi Zubair. Dari Abu Zubair. Abu Zubair yang tadi Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus. Ya, namanya mirip dengan ibnu Syihab Az-Zuhri. Adalah sama-sama Muhammad, sama-sama bin Muslim, yang membedakan nama kakeknya. Kalau Abu Zubair Al-Makki itu nama kakeknya Tadrus. Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus. Kalau ibnu Syihab, Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Syihab Az-Zuhri. Yang satu imam, yang satu saduqun yuhti. Ya, beda apa namanya, tingkatan, beda level dalam ilmu hadis. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. An Jabir, dari sahabat Jabir. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala bimithli. Bahwasanya Nabi Allah Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam bersabda dengan hadis yang semisal dengan sanad sebelumnya. Baik. Fadi hadal hadis, dalam hadis ini ma'asyiral muslimin ma'azani Allah wa iyyakum, dengan tiga sanad yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, man mata 'ala tauhid la yakhludu finnar. Barang siapa yang mati di atas tauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Wa ma'aluhu al-jannah. Dan tempat kembalinya adalah surga. Selama dia mati di atas tauhid, walaupun punya banyak dosa, walaupun punya banyak kezaliman, bahkan dosa-dosa besar, asalkan bukan kesyirikan, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau dihukum sesuai dengan dosa-dosa yang dia tanggung, masih memungkinkan. Kalau Allah tidak mengampuninya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, menebus dosa-dosa dan kesalahannya. Walaupun demikian, ma'aluhu al-jannah, tempat kembalinya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza ala hana ini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum fihi bayan, terdapat penjelasan fadlit tauhid, keutamaan tauhid. Wal amru bil muhafadzati alaihi, sekaligus perintah untuk menjaga kemurnian tauhid. Kalau tauhidnya bersih dari kesyirikan, ingat, bersih dari kesyirikan. Walaupun ada noda maksiat, walaupun ada dosa kefasikan, walaupun ada dosa-dosa besar lainnya, selama bukan kesyirikan, masih ada kemungkinan diselamatkan dari hukuman di neraka dan tempat kembalinya al-jannah. Wafihi aydan, faedah yang berikutnya, man mata ala syirki wajabat lahun nar. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan, maka wajib baginya masuk neraka. Kalau matinya di atas kesyirikan, tempat kembalinya adalah neraka. Haram masuk ke dalam surga, sebanyak apapun amal salehnya, kalau ditutup dengan kesyirikan, gugur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman untuk nabinya alaihi salatu wassalam, la'in asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam berani berbuat syirik, maka gugur semua amal saleh yang engkau kerjakan. Selevel Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau mati di atas kesyirikan, ini secara teorinya, kalau mati di atas kesyirikan, walaupun seorang Nabi, tentunya secara kenyataannya enggak mungkin, tapi kalau secara teori, mati di atas kesyirikan, walaupun seorang Nabi sekalipun, masuk neraka. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun secara kenyataan, tidak mungkin seorang Nabi jatuh dalam kesyirikan. Untuk menjelaskan besarnya bahaya kesyirikan. Wa ala hadza, atas dasar ini menunjukkan, fihi bayan adimi khuturati syirki. Ini menjelaskan besarnya bahaya kesyirikan. Bahaya syirik jauh lebih mengerikan dari bahaya dosa-dosa lainnya. Kalau dosa riba, pelakunya mendapatkan laknat. Semua pihak yang terkait dengan riba terkena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan di yaumul qiyamah seperti orang yang sedang kesurupan. Dosa yang begitu mengerikan, dosa yang begitu berbahaya. Sampai pada tingkatan riba yang paling rendah itu dosanya lebih mengerikan daripada menzinai ibu kandungnya. Luar biasa bahaya riba, tapi tidak seberapa dengan bahaya kesyirikan. Orang yang mati membawa dosa riba, tahtal masyiah, masih di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah memberikan ampunan. Kalau Allah tidak menghendaki, harus menebus dosa-dosanya. Selama masih ada keimanan, selama memiliki tauhid, walaupun cuma setitik, tempat kembalinya adalah surga. Tapi lain ceritanya kalau syirik yang dia tanggung, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Hadalah ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga jangan main-main dengan yang namanya kesyirikan. Wa fihi aydan faedah yang berikutnya, qurbul jannati wan nar minal abdi, dekatnya surga dan neraka kepada setiap hamba. Surga itu dekat, neraka pun juga dekat. Kita bisa mudah masuk ke dalam surga sebagaimana mudahnya kita masuk ke dalam neraka. Ini bidina azani allahu wa iyyakum. Salah sedikit masuk neraka. Ya, kalau syirik neraka, kalau tidak berbuat syirik surga, dengan berbagai macam level-level dan tingkatan-tingkatan penghuninya. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Tidak ada pembatas antara hamba dengan surga ataupun neraka kecuali kematian. Kalau seorang hamba menghembuskan nafas terakhirnya, disitulah dia bisa merasakan, sudah bisa menimbang, sudah bisa menerka apakah dia termasuk ahli jannah ataukah termasuk ahli nar. Kalau dia tergolong ahli jannah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan, kemudahan demi kemudahan. Semakin hari semakin dilapangkan kemudahan untuk hamba yang meninggal dunia wa huwa min ahlil jannah, dalam keadaan dia termasuk ahlul jannah. Tapi kalau dia termasuk ahlun nar, setelah mengembuskan nafas terakhir, dia melihat saat malakul maut mencabut ruhnya yang mendampingi bukan malakul rahmah, bukan malaikat rahmat, tapi yang mendampingi adalah malaikatul azab, malaikat azab yang membentangkan kain kafan dari neraka dengan tampang yang mengerikan, dengan wujud yang menakutkan. Seorang hamba yang telah meninggal dunia melihat pemandangan yang mengerikan semacam itu, dia sudah bisa menerka kalau dirinya termasuk orang yang sengsara. Dan semakin hari sejak kematiannya akan semakin berat dia lalui. Saat dikembalikan ruh kepada jasadnya, dia mendengarkan langkah suara kaki orang-orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Dalam keheningan kubur, dalam kegelapan kubur, dia dibangunkan oleh dua orang malaikat, mendudukkan jenazah yang baru saja ditinggal pergi oleh keluarganya, kemudian diberi pertanyaan dengan tiga pertanyaan sederhana, namun jawabannya tergantung keimanan kita. Marabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kalau ketika itu dia tidak bisa menjawab, maka keadaan yang selanjutnya akan lebih berat dia lalui. Di tengah kegelapan kuburan, dia harus merasakan pukulan dari salah seorang malaikat tadi yang ketika itu membawa gada dengan ukuran yang besar. Andai kata gada tadi dipukulkan ke gunung Uhud, niscaya rata dengan tanah gunung Uhud tadi. Saat dia dipukul dengan gada tersebut, dia menjerit histeris, berteriak selantang-lantangnya, yasma'uha kullu syai'in, semua makhluk mendengar jeritan jenazah yang tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, illa thaqalain, kecuali manusia dan jin. Pendengaran mereka ditutupi untuk bisa mendengar jeritan jenazah yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Sanidina azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya akan lebih mengerikan lagi. Dipersempit kuburannya, dihimpit hingga meremukkan tulang belulangnya. Ditampakkan tempat kembalinya di neraka. Dia merasakan hawa panas neraka tersebut. Dia pun berdoa kepada Allah, Rabbi, la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan terjadi hari kiamat. Batalkan hari kiamat. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Di tengah himpitan kubur yang meremukkan tulang belulangnya, datang seorang laki-laki dengan wajah yang begitu mengerikan, aroma yang begitu busuk menyengat, menghampiri, mendekatinya. Sontak jenazah tadi ketakutan melihat sosok yang mengerikan mendekati dirinya. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Qala, lelaki yang jelek rupanya tadi dengan bau busuk menyengat menjawab, ana amaluka sayyi, aku adalah amal jelek yang engkau kerjakan di dunia. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Perwujudan amal kejelekan dalam bentuk laki-laki yang seram dengan bau busuk yang menyengat terus mendampinginya ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Saat itu hamba tersebut sudah bisa membaca jalan nasib yang akan dia terima. Dia tergolong orang yang sengsara. Dan itu semua dimulai sejak kematiannya. Sanibidina azaniyallahu wa iyaku. Sehingga jangan main-main. Saat diberi kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, jarak kita menuju surga dekat. Jarak kita menuju neraka juga sama dekat. Pembatasnya hanya sebuah tirai tipis, yaitu al-maut, kematian. Dalam keadaan tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Sanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Nah, wafihi aydan faedah yang berikutnya. Wujubul khauf minasyirki. Wajib memiliki rasa takut terhadap kesyirikan. Fal mu'min yakhafu minasyirki. Seorang mukmin itu selalu takut dari kesyirikan. Khawatir jatuh dalam kesyirikan. Selalu muhasabah apakah amalannya ada noda kesyirikan ataukah tidak. Dia terus muhasabah, dia terus mengoreksi, dia terus evaluasi. Kalau ada kesyirikan, dia beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam amalan-amalan yang dia tidak tahu apakah ada syirik pada amalan tadi ataukah tidak, dia banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini halul mukmin. Wa ammal munafiqu, adapun seorang munafik, la yubali bisyirki, dia tidak memperdulikan kesyirikan sedikit pun. Ini yang berbahaya. Kalau kita menganggap remeh dosa kesyirikan, itu tanda kemunafikan, walayyadzu billah. Tapi kalau kita khawatir, takut dengan dosa kesyirikan, itu tanda keimanan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Keberadaan kita di sebuah lokasi yang steril, hidup di tengah-tengah komunitas yang syar'i, setiap hari disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ketaatan dan ilmu, tidak menjamin masing-masing dari kita bebas dari kesyirikan. Kalau keberadaan antum di tempat yang mulia semacam ini kemudian membuat antum merasa aman dari kesyirikan, istaghfirullah wa tub ilaih, segera mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda kemunafikan yang muncul dalam hati antum. Nas'alullah assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, fadal azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit بعض الفوائد من هذا الحديث. طيب. Selanjutnya, ma'asyur al-muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Laisa li'ibrah bikathratil amal. Yang dijadikan ibrah, tolak ukur keselamatan, bukanlah banyaknya amalan yang telah dikerjakan. Artinya apa? Jangan merasa aman walaupun Anda merasa sudah banyak amal sholat yang dikerjakan. Saya sudah hafal Quran, saya sudah hafal ratusan ribu hadis, saya sudah talabul ilm sejak kecil sampai dewasa, sudah ratusan lembar catatan saya rapikan dengan kedua tangan saya, puluhan karya tulis yang dicetak, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin dan diambil kemanfaatannya, sudah saya lakukan. Kemudian Anda merasa sebagai orang yang bakal selamat, tidak bakal jatuh dalam kesyirikan, tidak bakal bergeser keimanannya, itu salah. Laisa al-ibrah bi kathratil amal, wa innamal ibratu bis-salamati minasy-syirki. Yang dianggap sebagai ibrah, tolak ukur keselamatan kita, as-salamah minasy-syirki, kalau kita bisa terhindar dari kesyirikan. Nah, hadirin hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini diambil dari makna hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam pada riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arba. Juga dikuatkan dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, doa Nabiullah Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkan aku sejauh-jauhnya beserta anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Dengan bahasa lain, jauhkan aku sejauh-jauhnya beserta anak keturunanku dari dosa syirik. Ya, dari dosa syirik. Sekelas Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak merasa aman dari dosa kesyirikan. Masih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta penjagaan hati, penjagaan iman. Tidak merasa aman sedikit pun. Berdoa kepada Allah dengan doa yang diabadikan di dalam Al-Quran untuk diambil ibrah oleh kaum muslimin. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku sejauh-jauhnya dari dosa kesyirikan. Mengapa? Karena memang ibrahnya as-salamah minasyirki. Wafihi aydan, kemudian faedah yang berikutnya, fihi bayan makna la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Nah, wa annahu tarku syirki wa ifradullah bil ibadah. Kandungan makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan dan mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tidak cukup hanya diucapkan, tidak cukup hanya dilafadzkan, berapapun jumlahnya. Anda mau mengucapkan, membaca zikir la ilaha illallah ratusan kali dalam sehari, tapi Anda masih berbuat syirik, enggak selamat. Jadi paham ya? Dia membaca la ilaha illallah ribuan kali dalam sehari, tapi berdoa kepada wali yang telah mati. Berdoa kepada wali yang telah mati, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi meminta kepada wali yang telah mati. Berapapun banyaknya la ilaha illallah yang dia ucapkan, la tanfa'uhu, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Kenapa? Karena makna la ilaha illallah ada kandungan tarkusyirki, meninggalkan kesyirikan. Lah kalau dia cuma ngomong, cuma dibaca, cuma dihafal, tapi tetap berbuat syirik, tidak selamat. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum.